Kiai niku ketok alim, ketok pinter, pengalaman, wawasane luas, ngajine enak, lek ceramah runtut, gampang difahami, mampu membius ribuan jamaah, apalagi ketika berada di atas panggung. Menggelegar cetar membahana dalile towo pak runtut jelas ngono ku lek pas nang jaba nang omah digetak bojone iso ilang kiyaine karek goblok ya. Makane kula sering ngomong kula lek nang ngarepe jamaah wong liya ngene iki ya kon ceramah 2 jam saged ngono tapi lek nang ngarepe bojoku kon nyeramahi 2 menit ora sanggup aku. Anggite sampeyan wong wedok iki nek dirabi kiai terus dadi api gak kabeh. Anggite sampean wong wedok lek dinikah kiai dadi bojone kiai terus dadi wong wedok sing suwalih.